akan habis. Ya, jangan dikira kesibukanmu itu tidak berkonsekuensi dengan bertambahnya usia ibumu. Engkau tidak pernah pulang, tidak pernah silaturahim, tidak pernah tanya kabar. Engkau bilang banyak jadwal, engkau bilang banyak rapat, engkau bilang banyak pekerjaan, engkau bilang banyak kesibukan. Wallahi kesibukan akan selalu ada. Sedangkan umur ibumu terus bertambah. Sampai suatu saat datang berita kematian ibumu, kau pulang ke desa. Untuk apa pulang? Sudah mati. Sedangkan waktu kita masih hidup, engkau sia-siakan. Khotul iman, jangan sampai kita durhaka kepada ibu bapak kita. Taib. Kemudian ikhwatul iman, pelajaran yang nomor 4 adalah tahrim syahadati zur wa qawli zur. Ya, larangan bersaksi palsu atau berkata dusta. Ya, berkata dusta itu bukan dosa kecil ya jamaah. Berbohong, berdusta, ya, meyakini sesuatu A dan diucapkan B, berdusta, berbohong, bersaksi palsu, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya di sini kan min akbaril kabair, di antara dosa yang paling besar, di antaranya adalah dusta, sumpah palsu. Ya, perkataan dusta, perkataan bohong. Makanya seorang muslim tidak boleh bohong. Ya, seorang muslim tidak boleh berbohong. Kemudian di khotbah iman tadi disebutkan bahwa Rasulullah bersandar ya teh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Rasulullah duduk sambil bersandar dan menyampaikan mau'idhah, menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Dan itu tidak mengapa ya. Tadi sudah kita terangkan di depan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Syarik an Ali ibn al-Aqmar. Haddatsana Sufyan an Ali ibn Aqmar. Mohon maaf saya ulangi, haddatsana Syarik an Ali ibn Aqmar an Abi Juhaifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ana fala akulu muttaqian." Adapun saya tidak makan sambil bersandar. Muttaqian, sambil leyeh-leyeh. Yes. Rasulullah tidak makan sambil bersandar atau sambil, kata orang Jawa, sambil leyeh-leyeh. Tidak. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, haddasana Muhammad bin Bashar, qal haddasana Abdurrahman bin Mahdi, قال حدثنا سفيان عن علي ابن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول mirip dengan hadis tadi قال qala Rasulullah la akulu muttaqian, aku tidak makan sambil bersandar. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sambil bersandar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sambil bersandar. Mengapa? Ya, kenapa? Di sini diantaranya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallah memberi alasan. Ya. Mengapa kok dilarang? Di antara alasannya adalah annal ittika jilsatun tu'til insana syai'an. Ya, minal ikhtar minat to'am. Perhatikan. Kata beliau, karena orang yang apa namanya makan dalam keadaan bersandar, maka itu akan memberikan kepada seorang itu makan lebih banyak ya daripada porsi yang dibutuhkan. Ya, makanya akan lebih banyak daripada porsi yang dibutuhkan. Itu salah satu ilah atau larangan Rasulullah tidak makan sambil bersandar, karena orang kalau makan bersandar itu akan menyebabkan porsi makanannya lebih banyak, makannya lebih banyak. Itu kata beliau. Kemudian juga wa annahu kadzalika jilsatu ahli al-kibr athna'il akal, dan itu juga termasuk cara duduknya orang-orang yang sombong ketika makan. Dulu coba antum perhatikan, dulu para raja, para bangsawan itu biasanya duduk terus sambil leyeh-leyeh, ya, sambil leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Laya-laya itu sambil bersandar, sambil setengah tiduran, terus mengambil buah-buahan, terus makan. Dulu kan para raja seperti itu. Nah itu duduk yang seperti itu sambil makan itu yang terlarang. Ya makan bersandar setengah tidur gitu, setengah tiduran, tapi bukan tidur, setengah tiduran, bersandar. Nah, kayak gitu, seperti zaman-zaman kerajaan, para bangsawan, para raja, tidurnya sambil, duduknya sambil bersandar, layah-layah, kata orang Jawa, sambil nyemil makanan. Nah, itu yang dilarang, nggak boleh itu. Karena diantara ilahnya adalah ini menunjukkan cara makannya orang-orang yang sombong. Tidak diperbolehkan. Lah, adapun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ittiqa atau bersandar itu ditafsiri tiga duduk. Bersilah atau bersandar ke bersandar ke sesuatu, seperti saya sekarang bersandar. Nah, seperti ini bersandar juga. Nah, ini bersandar saya. Nah, itu juga bersandar. Kemudian yang ketiga, bersandar bisa juga dengan bersandar atas sisi badan kita. Coba antum duduk dan duduknya itu miring, hampir berbaring, hampir tiduran, tapi Anda bersandar di sebelah sisi, bisa sisi kanan, sisi kiri. Bisa dipahami, Mas Andri? Bisa ya. Jadi kan ada kan orang itu kan biasanya duduk sambil, bukan duduk, sambil tiduran tapi bukan tidur, hampir tidur. Sedangkan posisi badan di sebelah kiri itu dijadikan tumpuan. Mohon maaf, badan sebelah kiri atau samping kanan, samping kiri dijadikan tumpuan. Itu nggak ngerti bahasa Indonesianya apa itu. Nah, orang dalam posisi duduk, kemudian dia merebahkan badan, tapi nggak sampai tidur. Kemudian menjadikan bagian kanan atau bagian samping kiri sebagai tumpuan. Ya, itu juga itikak. Lah, yang berbahaya itu menurut Imam Ibnu Qayyim, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, kenapa kok dilarang? Karena cara duduk itika dengan cara menyandarkan ke badan sisi kanan atau badan sisi kiri, itu bisa merusak kesehatan kalau orang makan. Nah, gimana cara meragakannya? Mas Andre bisa meragakan. Jadi kalau ada orang duduk kayak saya gini ya, terus dia itu agak berbaring begini, terus mungkin dia sambil beginian, ya, berarti dia kan hampir tidur, ya kan? Tapi bukan tidur juga. Kemudian dia menjadikan sisi samping kanan atau sisi samping kiri sebagai tumpuan. Nah begini, sambil agak tiduran. Atau ke samping yang kiri misalnya, begini. Sambil nyemil, nah itu yang nggak boleh. Ya, menjadikan bagian tubuh, bagian kanan dan kiri sebagai tumpuan. Nah, ini kenapa tidak diperbolehkan? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan ini bisa membahayakan kesehatan karena innahu yamna'u majra ta'am tabi'i an hayatihi. Karena ini bisa menghalangi saluran makan. Ya, dan bisa menghalangi cepatnya makan sampai ke lambung, ya. Makanya ini di Rasulullah tidak suka makan sambil itikak seperti itu. Seperti duduknya para raja. Ada di istananya, ada di singgasananya. Dia setengah tidur, setengah duduk. Sambil menjadikan bagian tubuh samping kiri, samping kanan sebagai tumpuan. Sambil makan. Lah itu yang dilarang, nggak boleh. Ya, itu yang dimaksud di sini. Ya. Ataupun tidak seperti itu. Ataupun makan sambil bersandar begini. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Sambil, berarti kan punggung kalau begini kan. Kalau begini punggung, tapi kalau samping kanan, samping kiri tadi berarti sisi kanan ini atau sisi kiri ini. Lah ini juga tidak diperbolehkan. Ya kalau yang hampir tidur tadi itu, laya-laya tadi itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim itu bisa mengganggu peredaran atau saluran makanan. Adapun kalau tidur sambil begini, kata Imam Ibnu Qayyim di antara penyebabnya kenapa enggak dibolehkan karena itu menunjukkan kesombongan. Jadi banyak tafsirannya ya, tapi intinya singkat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ana la akulu muttaqian, aku tidak makan sambil bersandar. Bersandar bisa ke belakang, bersandar ke sesuatu, atau bersandar bisa dengan ke arah samping kiri dan samping kanan, ya bersandar kepada badan sisi kiri atau lambung sisi kanan lebih kiri, itu juga tidak diperbolehkan ya, atau minimal makruh, dan Rasulullah tidak mengerjakan itu. Ya, maka hendaklah kita menjauhi dan hendaklah kita mencontoh Rasulullah dalam duduk ya. Kemudian ikhwatal iman berikutnya, haddatsana Yusuf bin Isa qal haddatsana Waqi' qal haddatsana Israilu an Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah qal, perhatikan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Saya melihat Rasulullah bersandar di atas atau bersandar kepada bantal. Rasulullah ada bantal, Rasulullah bersandar begini, enggak apa-apa. Kalau enggak makan enggak apa-apa. Yang masalah itu tadi dulu, ana la akulu muttaqian, aku enggak makan sambil bersandar. Adapun tanpa makan sambil layah-layah maka tidak mengapa, karena Rasulullah juga pernah mengamalkannya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu tadi bersandarnya Nabi ketika duduk. Nah, sekarang bagaimana bersandarnya Nabi ketika berdiri? Nah, bagaimana? Mari kita baca. Hadis yang pertama, maksudnya Rasulullah bersandar ketika berdiri. Kalau yang tadi itu bersandar ketika apa? Ketika duduk. Thayyib. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Amr ibn Asim qala haddatsana Hammad haddatsana Hammad ibn Salama an Humaid an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, ya, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah. Bocah kecil yang menjadi pelayannya Rasulullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usama ibn Zaidin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merintih kesakitan, ya, Rasulullah pernah sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, dan bersandar kepada Usama. Jadi Rasulullah pernah sakit, kurang enak badan, maka Rasulullah keluar sambil bersandar kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah putra dari lelaki kesayangan Rasulullah. Kesayangan putra kesayangan. Jadi Rasulullah itu dulu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Terus dilarang, enggak boleh ngangkat anak, akhirnya dipanggil Zaid bin Harisah. Sebelumnya dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harisah ini seorang mantan anak angkatnya Rasulullah. Rasulullah sangat mencintainya. Bahkan dijuluki khibbun Nabi, kecintaannya Nabi. Ya, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini punya anak, namanya Usama bin Zaid. Kalau bapaknya sangat dicintai Nabi, maka bocah ini pun dicintai Nabi. Usama bin Zaid pun dicintai Nabi. Makanya dijuluki Usama itu adalah kecintaannya Nabi, putra dari lelaki kecintaan Nabi. Jadi anak sama bapak sama-sama dicintai Nabi. Usama bin Zaid dan Zaid bin Harisah. Dua-duanya dicintai Nabi. Makanya Usama ini dekat sama Nabi. Ya, perhatikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakian. Rasulullah pernah sakit merintih, ya. Fa kharaja, maka Rasulullah itu keluar yatawakkau ala Usama. Keluar sambil bersandar dengan Usama bin Zaid. Ya, mungkin apa maksudnya? Dipapah lah gitu, bersandar kepada Usama bin Zaid. Wa alai thawbun qitriyun qad yata qad tawashsha bihi fa shalla bihim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memakai pakaian qitri. Qitri adalah pakaian dari negeri Yaman. Ya, pakaian dari negeri Yaman dan diselempangkan ke arah bahu beliau. Diselempangkan ke arah pundak beliau. Fasalla bihim, dan Rasulullah sholat bersama kaum muslimin. Jadi Rasulullah pernah sakit, keluar sambil berdiri dan bersandar kepada siapa tadi? Usama bin Zaid. Ini hadis menunjukkan bahwa Rasulullah ketika sakit pernah beliau keluar berdiri keluar sambil bersandar kepada seseorang namanya Usama bin Zaid. Ini juga dalil tentang keutamaan Usama bin Zaid. Ya, itu menunjukkan dekat sama Nabi. Seandainya enggak dekat sama Nabi, enggak mungkin melakukan itu. Itu menunjukkan Rasulullah sangat dekat dengan Usama. Dan itu adalah hari-hari terakhir menjelang wafatnya Rasul. Jadi Rasulullah menjelang wafat itu sempat keluar ngimami sambil dibersandar kepada siapa tadi? Usama ketika berjalan. Kemudian ikhwatal iman, hadis yang terakhir dalam bab ini, setelah itu tanya jawab jika ada pertanyaan. Siapkan pertanyaan Anda jika ingin bertanya tentang materi. Dan kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, tanyakan ke ustaz yang lain. Haddasana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddasana Muhammad ibn al-Mubarak qala haddasana Atha bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi qala haddasana Ja'far bin Burqan an Atha bin Abi Rabah anil Fadl ibn Abbas. Fadl bin Abbas adalah sepupu Rasulullah, saudaranya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Qal Fadl bin Abbas berkata, dakhaltu ala Rasulillah fi maradhihi alladhi tufiya fihi. Kata Fadl bin Abbas, Fadl ini tukang tuntunnya Nabi ketika Nabi sakit keras. Saya ulangi ya. Rasulullah itu punya sepupu. Sepupunya namanya Fadl bin Abbas. Karena Rasul punya paman namanya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Abbas punya anak namanya Fadl. Berarti Fadl ini sepupunya Nabi. Ketika Rasulullah sakit keras, di antara juru tuntunnya Rasul adalah Fadl bin Abbas. Juru tuntun maksudnya yang apa ya? Yang menuntun Nabi, yang mapah Nabi, yang menopang Nabi ketika berjalan, ya. Itu di antaranya Fadl bin Abbas. Makanya di sini dikatakan, kata Fadl bin Abbas, aku pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke kamar beliau ketika beliau sakit keras, ya, sakit yang membawa kepada kematian. Wa ala rasi isabatun safra. Saya melihat kepala Rasulullah itu ada lilitan kain. Ya, kain yang dililit di kepala berwarna kuning. Jadi Rasulullah waktu sakit keras itu beliau melilitkan di wajah beliau di kepala beliau itu kain berwarna kuning. Ya, kain pengikat kepala beliau berwarna kuning. Fasalamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, ya Fadl, wahai Fadl, kultu, aku jawab, labbaika ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Wonten apa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Qal, maka Rasulullah menjawab, ushdud bihadihil isabati ra'si. Wahai Fadl, tolong kencangkan ikat kepala ini di kepalaku. Tolong kencangkan ikat kepalaku ini. Qal, fa'altu. Iya ya Rasulullah, akan saya laksanakan ya Rasulullah. Thumma qa'ada, perhatikan. Kemudian Rasulullah duduk. Perhatikan. Kemudian Rasulullah duduk. Fawadho'a kaffahu ala mangkibi. Setelah Rasulullah duduk, Rasulullah meletakkan telapak tangannya di atas pundakku. Kemudian Rasulullah berdiri. Kira-kira tergambar gak? Jadi Rasulullah ini sakit. Ya, didatangi Fadl, sepupunya. Kata Rasulullah, ya Fadl, tolong diikat kepalaku ini lebih kencang lagi dengan kain ini. Berwarna apa tadi? Berwarna kuning. Setelah itu Rasulullah duduk. Sakit loh Rasulullah ini. Rasulullah dalam keadaan sakit duduk. Setelah duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan meletakkan tangannya di pundaknya Fadl. Kemudian Rasulullah berdiri. Nah, seakan-akan maksudnya apa di situ? Berarti Rasulullah menjadikan Fadl sebagai apa? Sebagai sandaran, tumpuan ketika Rasulullah berdiri. Thumma qama fadhala ilal masjid, kemudian Rasulullah berdiri dan masuk masjid. Wa fil hadisi qissatun, dalam hadis ini ada sebuah kisah. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, hadis yang terakhir ini yang kita baca ini diterangkan di sini isnadul hadis dhaif. Hadis ini dhaif, ya, karena di dalamnya ada perawi yang bernama Atok bin Muslim Al-Khaffaf. Wa wasadukun, dia orangnya jujur, yukhti kathiran, tapi sering salah, ya. Wa fi aidan Ja'far bin Burqan, ya, ada juga seorang yang bernama Ja'far bin Burqan, dia orangnya jujur tapi sering waham. Allahu a'lam ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar, ya, baik ketika duduk maupun ketika apa tadi, berdiri. Nah, selanjutnya kita kembali ke Mas Andre selaku pembawa acara. Kepada beliau kami persilakan. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setelah kita simak bersama kajian atau pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Pandung Syafam Syahli Syahimhai Hafidhullahu Ta'ala. Dan kita saat ini kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan bagi Anda para pecinta iman ataupun para pendengar radio suara iman dimanapun Anda berada, yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan dapat menyampaikannya atau dapat pertanyaan secara langsung melalui nomor telepon kami di 031-3710-210 ataupun dapat melayangkan pesan singkatnya di nomor 087304-846. Tepat di sini ada satu pertanyaan akan saya bacakan. Sila. Bolehkah makan atau minum dengan berdiri, Ustaz? Dan bolehkah tidur tengkurap? Terima kasih. Taib. Bisa diulangi Mas Andri? Tadi belum persiapan ya. Bolehkah makan atau minum dengan berdiri? Dan bolehkah tidur tengkurap? Iya. Tentang masalah makan sambil berdiri, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah seseorang di antara kalian minum sambil berdiri. Sehingga dari hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain bisa disimpulkan bahwa di antara adab ketika makan dan adab ketika minum adalah dengan cara duduk dan tidak berdiri. Meskipun demikian, ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri ketika minum air zam-zam. Sehingga di situ para ulama ada yang mengatakan bahwa larangan itu tidak sampai ke derajat haram. Ya la yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah seorang minum sambil berdiri. Maka ini para ulama mengatakan ini tidak sampai derajatnya haram secara mutlak, akan tapi ini adalah makruh, tidak boleh lah seperti itu. Nah, terlepas dari khilaf para ulama, maka kita sebagai seorang muslim hendaklah menyontoh yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baiknya dalam hal ini kalau panjenengan makan atau minum, hendaklah duduk ya, sebagaimana hadis yang saya baca tadi, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Tapi jika ada kondisi tertentu ya yang menyulitkan Anda, misalnya minum sambil duduk itu sangat sulit, tidak memungkinkan, maka tidak mengapa, wallahu a'lam bisawab. Adapun tidur tengkurap, wallahu a'lam bisawab, maka itu tidak diperbolehkan. Dan setahu saya ada hadis yang melarang kita tidur sambil tengkurap, wallahu a'lam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban disampaikan. Semoga dapat dipahami oleh yang bertanya. Dan tampaknya ada telepon yang masuk Ustaz, mungkin akan kita coba angkat. Halo. Ya. Halo. Halo. Halo. Halo. Iya Pak. Halo. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Pak Sugi di Kediri. Dari Pak Sugi di Kediri. Ya, silakan pertanyaan Bapak. Oh iya. Ya. Saya numpang tanya, apakah kedudukan orang tua itu sama orang tua tiri atau apa maksudnya orang tua sendiri, maksudnya itu gitu. Ya, itu saja Bapak. Ya, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, di sini Bapak Sugi di Kediri. Beliau bertanya, apakah kedudukan orang tua tiri dan orang tua kandung itu sama begitu Ustaz? Saya tangkap. Taib, pertanyaan dari saudara kita yang ada di Kediri tadi ya, apakah sama kedudukannya antara orang tua tiri dengan orang tua kandung? Jawabannya tidak sama. Ya, orang tua tiri bukan orang tua kandung. Menyamakan sesuatu yang berbeda itu tidak boleh, dan membedakan sesuatu yang sama itu juga tidak boleh. Kalau beda ya kita katakan beda, kalau sama ya kita katakan sama. Nah, orang tua tiri tidak sama kedudukannya dengan orang tua kandung. Yang dimaksud di dalam Al-Quran, yang dimaksud dalam hadis tentang orang tua, itu maksudnya adalah orang tua kandung. Tetapi meskipun demikian, jika ada seorang yang sejak kecil dirawat oleh ayah tiri atau oleh ibu tiri, maka hendaklah Anda berbakti kepadanya. Ya, kalau Anda dibesarkan dia, disayangi dia, maka Anda harus menyayanginya, mencintainya, menghargainya, menjunjungnya, mengagungkannya, ya, dicintainya. Dan kalau beliau sudah wafat, kita pun mendoakannya. Ya, cuman kalau pertanyaannya, apakah ibu tiri itu sama dengan ibu kandung, atau apakah ayah tiri itu sama dengan ayah kandung, tentu jawabannya berbeda. enggak sama. Tiri sama kandung enggak sama. Hak-haknya pun berbeda. Ibu tiri enggak bisa dapat waris. Ayah tiri enggak bisa dapat warisan. Anak tiri enggak bisa dapat warisan. Makanya saya katakan, apakah sama? Beda. Tetapi meskipun beda, harus tetap kita menyayangi orang tua tiri, mencintainya, menyayanginya, menghormatinya, mendoakannya. Kalaupun sudah mati, kita pun mendoakannya. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi dikatakan berbeda. Kan berbeda, karena itu ada hukumannya, ada hubungannya sama hukum-hukum ya. Seperti tentang masalah kemahraman. Ayah tiri bukan apa namanya? Masalah perwalian maksud saya, enggak bukan masalah bukan bisa dijadikan wali. Misalnya ada seorang ayah tiri enggak bisa jadi wali dalam masalah perwalian, enggak bisa. Dalam masalah apalagi warisan enggak bisa dapat. Makanya saya katakan ibu tiri, ayah tiri beda dengan ayah kandung sama ibu kandung. Tetapi seperti saya katakan tadi, tetap kita menyayanginya, mencintainya, merawatnya jika dia sudah sepuh dan mendoakannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat difahami oleh Bapak Sugi di Kediri. Dan mungkin kita akan bacakan lagi pesan yang telah masuk. Ya, pertanyaan dari Bapak Saleh. Ya, pertanyaan, assalamualaikum, dari Bapak Saleh. Bagaimana cara makan dan cara buang air kecil Nabi SAW? Ya. Masalah tata cara makan Rasulullah SAW, insya Allah pada pertemuan akan datang Bapak atau Ibu. Ya, Pak Saleh tadi ya, yang bertanya. Ini besok bab tentang bagaimana makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana adabnya, harus tangan kanan, membaca Bismillah sebelum makan, kemudian mengambil makanan yang lebih dekat, Rasulullah tidak mencela makanan. Panjang, nanti saya terangkan ya, tapi nggak sekarang. Itu insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan. Jadi ikuti terus kajian ini, karena kajian ini akan membahas apa saja tentang Rasulullah SAW. Supaya kita tahu bagaimana seluk-beluk Rasulullah SAW. Jadi, saya ulangi kepada Bapak yang bertanya, besok hari apa berarti? Ini hari apa sekarang? Sekarang hari Ahad berarti pertemuan hari Rabu. Hari Rabu malam, insya Allah, kita akan membahas fi sifati akli Rasulillah. Bagaimana tata cara makan dan adab-adab makan Rasulullah SAW. Tapi kalau jawaban sementara, itu tadi Rasulullah makan harus tangan kanan. Rasulullah menyuruh kita makan tangan kanan. Kemudian Rasulullah SAW sebelum makan membaca Bismillah. Dan Rasulullah kalau makan mengambil yang paling dekat. Dan Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Ya ada dimakan, ya nggak disenangi ya sudah nggak dimakan. Tapi Rasulullah nggak pernah mencela makanan. Adapun bagaimana secara terperinci, insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan ya, wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga tata cara apa tadi yang kedua? Buang air. Nah, tata cara buang air. Nah, itu juga insya Allah nanti akan kita pelajari pada waktunya insya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh Bapak Saleh tadi. Dan nampaknya ada penelpon yang masuk, Ustaz akan coba kita angkat. Halo. Ya, tampaknya terputus, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari pesan WhatsApp di sini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau bertanya, sudah sholat tahajud atau sholat witir itu berapa intinya sepertinya, Ustaz. Sholat witir itu berapa rakaat dan surat apa yang harus dibaca? Syukran. Jadi solat tahajud, solat malam adalah solat yang solat tahajud bagian daripada solat malam ya. Cuma solat malam lebih umum, bisa di awal waktu, bisa di penghujung malam. Lah biasanya yang di penghujung malam di apa namanya sepertiga malam terakhir setelah solat, setelah tidur itu sering dinamakan tahajud. Boleh dua rakaat, kuat tambah dua rakaat lagi, kuat tambah dua rakaat lagi sampai 10 atau 8. ya kemudian ditambah witir. Lah witir itu apa namanya dengan ganjil, rokaatnya ganjil, ya bisa satu rokaat, bisa tiga rokaat, ya tidak mengapa itu witir ya. Namanya saja al witru, witru artinya ganjil, sholat yang ganjil. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi akthar min ihda asyrata raq'ah au kama qala au kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam baik di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, makanya mungkin dengan cara itu kalau mau apa namanya seperti Rasulullah ya, tapi kalau misalnya kuatnya cuma 2 rakaat ya enggak apa-apa, kuatnya cuma 4 rakaat ya enggak apa-apa. Setelah itu witir. Lah witir itu ganjil. Ya bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 3 rakaat maka rakaat pertama membaca subbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga membaca kul huwallahu ahad wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat difahami oleh Mbak yang bertanya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kami memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya secara langsung melalui line interaktif kami di nomor 0213137102110. Saya ulangi, 0313710210. Baiklah, nampaknya ada yang bertelepon, Ustaz, akan kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Silakan, Ibu. Dengan paham syah LCMBD yang kami hormati, Ustaz ingkang yang belum dicerangkan nusewu sarenipun penjenanganipun Rasulullah Muhammad SAW madhep kanan lajeng bantalan boten mamri kajang sirah tapi pakai sikutnya dulu Ustaz madhep nganan gitu. Belum diterangkan yang ini Ustaz, seingat saya. Terus ini Ustaz, kalau masuk jeding tangan apa kaki kiri dulu, pakai sandalnya kanan dulu, kalau apa di luar dulu. Kalau masuk kamar mandi kiri dulu, sandalnya saja juga kiri dulu. Ini misalnya ini yang belum diterangkan Ustaz, non sewu matemanun, wonten patipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Saya tidak dengar sama sekali ini. Mau diulangi karena tidak tahu ini mungkin ada error di earphone. Baik, saya tidak bisa mendengar sekali pertanyaannya. Mohon diulangi. Ya, akan Ustaz. Ini beliau bertanya untuk yang tidurnya Rasulullah itu miring ataupun pakai bantal ataupun pakai tangan itu Ustaz. Kemudian belum diterangkan. Kemudian yang kedua, beliau masuk atau keluar kamar mandi begitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Seperti itu. Tentang masalah seperti yang disampaikan Mas Andri tadi tentang bagaimana tata cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab, nanti insyaallah akan kita jelaskan panjang lebar jika kita sudah sampai di babnya, ya. Jadi lebih baik nanti kita jelaskan panjang lebar tentang bagaimana tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelang tidur, Rasulullah mengebaskan. Ini sekelumit saja ya, sekelumit tentang bagaimana tidurnya Rasulullah. Adapun lebih detail nanti ada babnya sendiri. Silakan ikuti terus kajian ini. Karena memang itu bab yang belum disampaikan. Di antara cara tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebelum tidur Rasulullah mengepas atau mengipas-ngipas tempat tidur beliau. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa. Di antara doa banyak ya doa yang diajarkan Nabi sebelum tidur. Di antaranya Rasulullah mencakupkan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian Rasulullah meniupnya. Setelah meniupnya Rasulullah membaca Qul Huwallahu Ahad sampai selesai, kemudian kul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kemudian juga Rasulullah membaca kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Sesudah itu langsung diusapkan ke wajah beliau dan ke seluruh anggota tubuh beliau. Rasulullah melakukan itu 3 kali menjelang tidur. Di antara juganya sebelum tidur Rasulullah membaca ayat kursi. Ya. Di antaranya lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa-doa banyak. Ya, bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, di antara kemarin sudah kita jelaskan, di antara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidur di atas sisi kanan dari tubuh beliau. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah tidur terlentang, kemudian meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain. Ya, itu juga pernah dalam riwayat banyak sekali. Insya Allah lebih detailnya akan kita jelaskan jika nanti sudah sampai pada pembahasan bagaimana tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat masuk apa tadi yang nomor masuk keluar kamar mandi. Ya Rasulullah kalau ingin ke kamar kecil, ingin buang hajat, Rasulullah SAW sebelum masuk membaca doa Bismillahi. Bismillah itu penting. Sebelum masuk kamar kecil, sebelum masuk WC, Bismillah itu penting. Karena kalau sudah mengucapkan Bismillah, maka seseorang akan terhalangi ya dari penglihatan jin. Artinya jin gak bisa melihat auratnya. Jin tidak bisa melihat auratnya. Jadi mengucapkan Bismillah, apalagi kalau dilengkapi Bismillahi, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, setelah itu masuk. Itu doanya. Kemudian ketika keluar, Rasulullah membaca doa ghufranak. Kami memohon ampunanmu, ya Allah. Ya, masuk pakai kaki apa? Kaki kiri. Ya, masuk kaki kiri dan keluar kaki kanan. Ya, mengucapkan, kalau keluar mengucapkan ghufranak. Kalau masuk mengucapkan bismillahi atau Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sekelumit tentang apa yang ditanyakan oleh penanya tadi, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat oleh ibu penanya tadi. Baiklah, di sini akan saya bacakan lagi satu pertanyaan yang datang dari pesan SMS. Ya, dia bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sepertinya ada pesan telepon masuk lagi, akan kita angkat. Halo. Halo. Halo. Iya Pak. Saya dari Sulawesi Tenggara. Ya. Pak Aan. Pak, dengan siapa, dari mana Pak? Bisa diulangi? Dari Sulawesi Tenggara. Pak Aan. Ya. Silakan Pak. Pak Aan. Tolong Pak Ustaz, saya mau bertanya, apa perbedaan sedekah dan infak? Terima kasih. Ya, itu saja Bapak. Namanya sudah terputus. Ya, akan saya bacakan Ustaz. Beliau Bapak Aan bertanya dari Sulawesi Tenggara. Dia bertanya, apa perbedaan infak dan sedekah? Silakan. Iya. Pak Aan yang ada di Sulawesi Tenggara ya, bertanya tentang apa perbedaan infak dan sedekah. Infak itu diambil dari bahasa Arab anfaqa yunfiqu infaqan. Artinya menafkahkan, membelanjakan, atau menginfakkan. Begitu juga dengan sedekah. Ada persamaan, ada perbedaan. Kalau sedekah itu bisa bermakna zakat. Ya, sedekah itu bisa bermakna zakat atau bisa bermakna infak. Ya, gitu ya. Sedekah itu bisa bermakna zakat dan tidak bermakna zakat. Di antara sedekah yang bermakna zakat adalah khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Nah, sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Jadi sedekah itu ya bisa bermakna zakat, bisa bermakna sedekah biasa atau sedekah sunnah. Adapun infak, infak ini bisa bermakna sedekah pula ya, tapi infak juga bisa bermakna nafkah keluarga. Nafkah keluarga juga bisa infak. Ya, yunfikuna amwalahum. Ya, nafkah. Dan dalam masalah ini tidak usah diambil pusing, karena sedekah bisa bermakna infak, infak juga bisa bermakna sedekah. Tidak perlu kita bingungkan dalam hal ini. Cuman biasanya sedekah itu kalau dalam bahasa Arab bisa berarti zakat. Ya. Kemudian infak umum ke keluarga juga termasuk infak. Wallahu alam bisawab, itu perlu dicari kamus, tapi kurang lebih samalah maknanya ya. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat difahami oleh Bapak An di Sulawesi Tenggara. Baik, kita kemudian membacakan pertanyaan yang tadi dari SMS. Baik, assalamualaikum. Bagaimana jika ada orang yang sudah sholat, kemudian sering ke majelis ilmu, namun beliau masih percaya adanya klinik burung malam dan lain sebagainya. Sudah diberi hujah ataupun nasihat, tetapi tetap pada pendiriannya, yaitu masih percaya dengan klinik dan lainnya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Seorang Muslim harus berakidah yang benar, berakidah sahihah. Di antara hal-hal yang bisa merusak akidah adalah percaya dengan mitos, percaya dengan klinik, percaya dengan khurafat, bid'ah, tahayul. Itu semuanya bisa merusak akidah sahiha. Di antaranya adalah tatoyur. Ya, misalnya, kalau menikah pada bulan selo kata orang Jawa, bulan Dzulqa'dah, itu nanti akan menyebabkan seseorang akan celaka, atau klinik-klinik yang lain, misalnya Nyi Roro Kidul, misalnya macam-macam yang pakai keris, yang dianggap sakti. Maka ini tidak diperbolehkan, ini merusak akidah. Kalau sampai menggantungkan bahwa benda-benda keramat itu dianggap ya bisa melindungi dirinya, dialah yang sumber manfaat dan madarat, ya bisa murtad orang seperti itu. Bisa keluar dari Islam jika dia meyakini bahwa benda itulah yang menyebabkan dirinya selamat. Oh, aku ini meskipun kecelakaan tidak luka karena apa? Karena benda ini telah menolong aku. Karena benda inilah keramat sakti. Nah, itu bisa membuat orang murtad dari Islam karena dia menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah tetap dinasihati terus ya, jangan putus asa untuk menasihati. Apalagi itu kerabat, di antara hak kerabat adalah menasihatinya dia salah, ya, dan ingatkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau orang itu pakai jimat tapi meyakini bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang menentukan manfaat dan madaratnya, itu Allah, celaka dan tidak celaka itu Allah yang menentukan. Cuma jimat ini sekedar wasilah saja, maka ini syirik kecil. Jadi syirik kecil itu bukan main-main. Syirik kecil itu lebih gede daripada dosa besar. Syirik kecil lebih besar daripada daripada minum-minuman keras. Makanya syirik itu dosa yang paling besar, meskipun syirik kecil. Makanya hendaklah hati-hati. Tapi kalau meyakini bahwa benda keramat itu, klenik-klenik itu, ya, bisa mendatangkan manfaat dan madarat ya selain Allah, maka ini bisa syirik besar. Nah, terlepas dari itu semuanya, hendaklah kita menjauhi syirik dan terus senantiasa berusaha mencari hidayah, mencarikan hidayah, menjemput hidayah. Kita antarkan kepada sanak kerabat kita yang masih percaya dengan hal-hal mistik seperti itu. Mas Andre, mungkin sampai di sini. Mas Andre, pertemuannya mungkin kalau ada pertanyaan bisa di lain waktu. Masih ada pertanyaan? Satu lagi. Silakan, satu lagi ya. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir, Ustaz, agak keluar tema juga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dari keponakan itu apakah termasuk mahram, Ustaz? Terima kasih. Anak dari apa? Keponakan. Anak dari keponakan, iya, mahram. Anak dari keponakan adalah mahram. Misalnya begini. Misalnya saya ini sebagai om, ya betul ya, saya sebagai om atau paman, saya punya keponakan perempuan, begitu ya. Kemudian keponakan perempuan saya ini punya anak, kan gitu kan maksudnya itu. Berarti kan cucu itu namanya, cucu ponakan kan, iya kan. Nah, maka anaknya ponakan itu seperti ponakan. Kalau saya punya ponakan perempuan, berarti kan saya sama ponakan saya kan gak ada masalah kan, mahram. Saya boleh sahabat tangan, dia boleh buka apa jilbab di depan saya. Ponakan saya itu mahramnya saya. Kalau ponakan saya itu punya anak, nah, anaknya anaknya keponakan saya tadi hukumnya seperti ponakan, maka boleh. Ya tidak mengapa, wallahu a'lam. Ya tidak mengapa, wallahu a'lam. Makanya keponakan ini harus dipahami betul. Kalau misalnya begini. Kalau misalnya begini, apa namanya, keponakan itu maksudnya adalah saya punya istri. Istri saya punya ponakan. Maka keponakannya istri itu bukan keponakan saya. Meskipun dia manggil saya om, meskipun dia manggil saya itu Pak Le, meskipun dia manggil saya itu paman, tapi menurut syar'inya dia bukan ponakan saya. Jadi dia enggak boleh jabat tangan sama saya. Dia tidak boleh salaman sama saya. Gitu ya. Adapun keponakan yang benar-benar ponakan, saya punya saudara laki-laki. Saudari laki-laki saya itu punya anak perempuan. Berarti anak perempuannya saudara laki-laki saya itu berarti ponakan saya. Kalau ponakan saya yang perempuan tadi itu punya anak perempuan lagi, maka anaknya ponakan saya itu seperti ponakan hukumnya. Berarti saya boleh berjabat tangan, karena itu kan cucu ya, cucu ponakan. Maka itu tetap mahram. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini, Mas Andre. Jazakumullah khairan atas kebersamaan antum dan juga kru yang bertugas. Begitu juga dengan pemirsa Aliman TV yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya dan tetap waspada, jaga kesehatan, ya, dan juga tetap mengikuti protokol COVID-19 apabila keluar rumah harus pakai apa namanya? Masker, ya, jangan lupa cuci tangan, ya, dan seterusnya. Itu harus tetap dijaga dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini dengan segera, dan kita doakan bagi saudara-saudara kita yang gugur, ya, yang wafat karena kena Covid atau yang tidak kena Covid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, meluaskan rahmat-Nya untuknya dan memasukkannya ke surga-Nya Allah yang luas. Demikian apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.